رحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pada pagi hari ini kita sudah sampai pada bab atau fasal baru yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha, salatul Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa salatul 'idaini sunnatun muakkadatun وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطبتين. فصل kata Syekh Abi Syuja, fasal ini jelas. Ahlan Ustaz Abdul, Ustaz Zulkifli, suaranya bagus gak? Suaranya oke, mudah-mudahan oke. Karena semalam komputernya baru di pencet sana, otak atik sana, baru dibongkar. Faslun wa salatul aidaini, fasal ini fasal baru membahas wa salatul aidaini dan salat idul fitri idul adha. Dua salat idul fitri idul adha sunnatun muakkadatun, itu hukumnya sunnah, sunnah muakkadah. Sunnahnya sunnah yang muakkadah. Muakkadah itu artinya sunnah dengan level tertinggi. Sunnah yang paling sunnah. Wahia rak'atani dan sunnah Idul Fitri Idul Adha, salatul Idha itu. Salatul Idha ini hukumnya sunnah muakkadah wahia rak'atan. Dan dia, tapi bagus kan maksudnya tersebutnya enggak terlalu. Tidak ganggu. Wahia rokaatani dan dia formatnya atau jumlah rokaatnya dua rokaat. Yukabbiru fil ula sab'an, takbir sebanyak tujuh kali di rokaat pertama. Siwa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihrami. Jadi selain takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram takbir tujuh kali. Wa fi tsaniyati dan di rakaat yang kedua khamsan lima kali takbir siwa takbiratil qiyami, selain takbir intiqal, takbir berdiri. Jadi sujud kemudian dia berdiri Allahu akbar. Nah itu kan jadi hitung satu. Setelah itu baru dihitung satu, lima kali rakaat kedua. Wa yakhthubu ba'daha khutbataini, kemudian dia khutbah ba'daha setelah salat dua rakaat tersebut. Wa yakhthubu ba'daha khutbataini, khutbahnya sebanyak dua kali khutbah. Al-'Id, al-'Id mushtaqqun min al-'Aud. Kalimat 'Id itu mushtaqqun diambil min al-'Aud dari kalimat al-'Aud. Al-'Aud itu kembali. Li'annahu yahudu fissinina, karena dia selalu kembali dalam setiap tahunnya. Setiap tahun selalu datang hari Id, hari di mana dia kembali. Aw yahudu surur, atau artinya maksudnya adalah yahudu surur, kembali kegembiraan itu datang. kaum gembiraan itu kembali datang bi'audihi, dengan datangnya hari Aid. Jadi selalu terulang seperti itu, maka dikatakan Aid li'annahu ya'udu fis sinina, karena dia selalu kembali di setiap tahunnya. Ay au ya'udu surur, atau kembali kembalinya kegembiraan bi'audihi, dengan datangnya Idul Fitri atau Idul Adha. Au likasrati awaidillahi, atau hari itu dinamakan hari itu karena likasrati awaidillahi, karena banyaknya awaidillah. Kerasa-kerasanya ini enggak ganggu enggak? Coba ya. Kalau kita apa namanya? Taruh. Ini kalau gitu risih nih. Dan bisa benar lagi. Terus sekarang okay ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Iwan. Gimana Fibs? Ada kersek. Dan ini ya berbeda. Aulika surati awaidillahi, atau karena adanya awaidillah. Awaidillah itu ala ibadihi fihi ayf afdaluhu, atau yang disebut awaidillah itu afdaluhu, anugrah. Hadza min fadli rabbi. Jadi ketika datang Idul Fitri, Idul Adha, kenapa dikatakan Aid? Karena ketika hari itu banyak anugrah Allah ala ibadihi terhadap hambanya. Jadi anugrahnya banyak. Banyak rezekinya. Orang kalau lebaran kan rezekinya banyak. Ya, anaknya kan diperoleh nama tetangganya, nama saudaranya, kan yang orang tua dapat duit dari anaknya, yang anaknya dapat duit dari orang tuanya, dari tetangganya. Dari orang kaya kan biasa banyak. Kalau hari Idul Fitri kan lumayan tuh, si miskin bisa ngumpul beras tuh 2 karung, 3 karung mah ada di soalnya banyak orang yang ngasih. Kayaknya sih semalam tuh ini ya, ada karena ada masukin perangkat baru, mungkin dia kerjanya tuh bisik kalau itu. Oke lah, tapi ini ya bagus ya, maksudnya kalau yang kayak dulu kan jelek banget. Summa sholatul aidi, kemudian sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, matlubatun bil kitabi, itu diminta bil kitabi wa sunnati, jadi anjuran, kan dibilang sunnah, sunnahnya anjuran, hukumnya sunnah dianjurkan, dan anjuran tersebut matlubatun bil kitabi, tertulis dalam kitab Al-Quran wa sunnah, dan juga sunnah Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'ul ummah, dan ijma' kesepakatan umat. Kalau dia dibilang ummah, kan sering disebut ijma', tapi enggak ada umatnya. Tapi ada sering disebut ijma'ul ummah. Kalau ijma'ul ummah itu berarti ya'lamuhul awam wal khas. Jadi diketahui oleh seluruh orang, bahkan orang awamnya pun tahu kalau itu kewajiban atau kesunahan salat Idul Adha, Idul Fitri. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Ini adalah surat Al-Kautsar yang sering kita baca di salat, kalau salat di rumah. Surat paling pendek, inna atainaka al-kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Dikatakan bahwa surat Al-Kautsar ini turun untuk Idul Adha. Turun untuk Idul Adha. Fasalli, dan salatlah kalian li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Maka dalam pandangan mazhab Imam Abi Hanifah, dalam hal ini karena surat Al-Kautsar turun untuk Idul Adha, maka salat Idul Adha-nya wajib, termasuk menyembelih hewan kurbannya wajib. dalam pandangan mazhab Imam Abi Hanifah. Tapi kan mazhab Imam Abi Hanifah juga hukum taklifnya berbeda dengan jumhur. Apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah wajib itu sejatinya sunnah muakkadah dalam pandangan jumhur. Karena yang wajib dalam pandangan jumhur itu Imam Abu Hanifah nyebutnya bukan wajib tapi fardu. Jadi mazhab Imam Abi Hanifah punya hukum taklif 7. Yang pertama fardu, kedua wajib, ketiga sunnah, keempat mubah, kelima makruh tanzih, keenam makruh tahrim, ketujuh haram. Gitu. Jadi pandangan mazhab Imam Abi Hanifah, sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya wajib. Jumhur ulama bilangnya sunnah. Ya, karena memang sunnah muakkadah jumhur ulama itu selevel dengan wajib dalam pandangan mazhab Imam Abi Hanifah. Usalli li rabbika wa nahar. Qila, dikatakan al-muradu bi sholati huna sholatu Idul Nahr. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan salat di sini adalah Idul Nahr, salat Idul Adha. Idul Nahr itu menyembelih. Wala khafa'a fi annahu alaihi salatu wassalam. Bahala ula la khafa. La khafa itu artinya ini. La khafa itu bahasa kitanya apa ya? La khafa itu ya, ya semua orang juga tahu gitu. Semua orang juga tahu. La khofa itu kan la-nya nafiyah. Khofa itu tersembunyi. Sudah bukan rahasia lagi. Sudah bukan rahasia lagi. Fi annahu alaihi salatu wassalam. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusallihima. Beliau salat untuk Idul Fitri dan Idul Adha selalu berulang-ulang. Kana ketemu yusalli. Kana fi'il madhi naqis. Ketemu fi'il mudhari, karena yusalli selalu melakukan sholat keduanya. Berarti setiap tahun Nabi Muhammad tidak pernah ketinggalan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Wa huwa, karena yusallihi ma huwa wa sahabah. Dia dan para sahabatnya ma'ahu wa memba'adha, dan juga setelah beliau wafat, para sahabat melakukan itu. Warwa, waruhya annahu alihi salatu wassalam. Dan juga diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, annahu alaihi salatu wassalam awwalu idin sallaha al-fitr. Salat id yang pertama kali dilakukan adalah salat Idul Fitri yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Idul Fitri itu kan syariatnya tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah itu berbarengan dengan syariat puasa Ramadan gitu. Jadi yang pertama kali salat id dilakukan oleh Nabi Muhammad salat Idul Fitri bisanati saniyati, di tahun kedua minal hijrati, daripada hijrah Nabi Muhammad. Wa fiha furidat zakatul fitri, dan di tahun itu jugalah kemudian diwajibkan zakat fitrah yang kita sebut dengan zakat fitrah. Ulama menyebutnya zakatul fitr, tapi zakat fitrah juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jagat, Pak Jagat suaranya bagus ya, mudah-mudahan bagus. Qalahul Mawardi, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir. Thumma salatu, kemudian salat Idul Fitri, Idul Adha, sunnatun liqawlil A'rabi. Itu kenapa jadi sunnah? Kenapa enggak wajib? Kan tadi kita bilang Nabi Muhammad enggak pernah kelewatan salat Id. Setiap tahun Nabi Muhammad selalu salat Id. Nabi Muhammad selalu sholat Id setiap tahunnya, enggak pernah ketinggalan begitu. Mestinya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu bukan sunnah tapi kewajiban begitu. Tidak sejernih biasanya. Insyaallah ntar diberesin lagi biar besok bisa jernih. Jadi apa namanya, Nabi Muhammad selalu mengerjakan itu. Kenapa enggak diwajibin aja sholat Idul Fitri, Idul Adha? Karena tidak ada alit, apa, tidak ada istilahnya, tidak ada penghalang yang membuat salat Idul Fitri itu untuk diwajibkan. Dan karena Nabi Muhammad selalu merutinkan salat Id ketika hari datang, ketika datang harinya, kan begitu. Lalu apa yang membuat salat Idul Fitri itu levelnya turun dari kewajiban jadi sunnah? Qawli A'rabi, karena sebab ada orang A'rabi, perkataan orang A'rabi. Orang A'rabi ini orang Arab, orang Arab Baduy gitu, dalam arti Nabi Muhammad SAW itu kan orang muslimnya tidak semua berfokus di Nabawi. Jadi ada beberapa dari mereka tuh yang tinggal di pegunungan, yang tinggal jauh di lembah kaki gunung, yang kalau ketemu Nabi itu cuma Jumatan doang. Ya sekali-kalinya itu. Makanya kan mereka kalau Jumatan itu datang dari pagi. Kalau mau Jumatan itu datang dari waktu duha. Bahkan sebelum waktu duha mereka udah datang. Nah, kalau Idul Fitri dulu ada, maka mereka datangnya itu jauh lebih pagi daripada itu. Makanya kan Nabi Muhammad kalau sholat Jumatnya, sholat id bareng hari Jumat kan begitu kan bilangnya. Bagi yang udah mau bagi yang udah sholat id mau pulang ya silahkan sholat zuhur di rumah, nggak usah sholat Jumat karena ngerepotin kalau dia harus pulang dulu begitu ya, datang lagi kalaupun dia harus itikaf di masjid kan terlalu banyak orangnya. Akhirnya kata Nabi Muhammad, dia udah mau pulang-pulang sholat Jumat nggak usah sholat zuhur di rumah. Tapi tapi kalau kami nih Nabi Muhammad dan para sahabat yang dekat pusat Nabawi, fa inna nahnu mujammi'un. Kalau kita mau sholat Jumat, tapi yang mau pulang-pulang silahkan. Itu untuk orang yang bawadi sebenarnya, orang yang jauh dari pusat Madinah, dari pusat Nabawi, karena mereka repot. Nah, orang-orang kayak gitu tuh nggak tiap hari ketemu Nabi, ketemu Nabinya jarang-jarang. Ya seminggu sekali, itu pun kalau sopnya di depan, kalau sopnya di belakang, beres sholat, ya udah pada pulang. Nggak ada kesempatan buat ngobrol sama Nabi Muhammad SAW. Nah ada satu waktu Nabi Muhammad didatangi sama orang Arabi, orang Arab Badu yang tinggal jauh di dusun pedalaman. Itu hal alaiya wa ibuha. Ini hadisnya kepotong. Mestinya kan hadisnya, maza alaiya minal fara'id yawmun walailah. Kan gitu. Ya Rasul, katanya kalau orang udah Islam, ada kewajiban sholat. Sholat apa aja yang wajib saya kerjakan sepanjang sehari semalam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, khamsu sholawat, lima sholat waktu. Begitu. Lima sholat waktu. Fil yaumi wal lain. Nah kemudian di sini baru ketemu Nabi Arabi nanya, hal alaiya ghairuha. Selain lima waktu yang sehari semalam itu, hal alaiya ghairuha, adakah sholat lain selain itu ya Rasul? Ay ghairu sholawatil khams. Qala, Nabi Muhammad mengatakan, lah, enggak ada lagi. Illa antatawwa, kecuali kamu mau nambah yang sunnah-sunnah saja. Berarti selain lima waktu ini, yang lain hukumnya sunnah semuanya. Yang wajib cuma lima doang. Selain lima, ini hukumnya enggak wajib. Itu sunnah kata Nabi Muhammad, illa antatawwa, kecuali kalau kamu mau nambah yang sunnah-sunnah saja gitu. Maka itu hadis ini tuh jadi muqarin, jadi qarinah. Qarinah itu artinya pembanding bahwa hadis-hadis yang indikasinya kewajiban levelnya kita turunin jadi sunnah. Yang punya indikasi kewajiban itu ternyata bukan cuma sholat, itu sholat witir juga, dalilnya kan kewajiban itu. Al-witru haqqun ala kulli muslim, kan begitu. Man lam yutir falaysa minna, hadisnya begitu. Itu kan indikasi kewajibannya tinggi, tapi levelnya diturunkan jadi sunnah karena hadis ini. Kenapa hadis ini jadi standar? Karena orang Arab ini fi halatil hajah ilal bayan. Dia ini adalah orang yang dalam keadaan sangat butuh penjelasan Nabi dan karakternya Nabi sebagaimana disebutkan di kitab-kitab usul. La yata'akhar, gimana? La yata'akharul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh penjelasan itu terlambat dari butuh. Dia butuhnya sekarang. Artinya kalau emang ada kewajiban, nah sebutin kewajiban lain. Karena orang ini tidak setiap hari ketemu Nabi, tidak tinggal dekat Nabawi, tidak berteman dengan banyak para sahabat lagi, tinggal jauh Arabi di dusun. Yang mungkin Jumatan pun gak wajib bagi dia. Karena dia tinggal di dalam dusun yang rumahnya tuh jarak sekian kilo. Datang Jumatan ke Nabawi, ketemu Nabi Muhammad, nanya begitu. Kalau Nabi Muhammad menyembunyikan ada kewajiban lain selain lima waktu, lalu orang Arab ini pulang, begitu. Pulang. Lalu kata Nabi Muhammad yang wajib cuma sholat lima waktu, akhirnya cuma lima waktu doang dikerjain. Padahal mungkin ada kewajiban lain yang Nabi Muhammad juga kerja. Berarti kan dia tidak mengerjakan kewajiban. Berarti dia melakukan keharaman. Kan ya, jatuhnya dia pada keharaman yaitu meninggalkan kewajiban disebabkan oleh Nabi. Karena Nabi Muhammad gak ngasih tahu. Padahal dia lagi sangat butuh. Nah, itu kan berarti jadi jadi apa istilahnya, jadi daur nih, nggak pantas nih kita bilang begitu. Maksudnya Nabi Muhammad membiarkan orang dalam kemaksiatan, maka itu kita ulama mengatakan Nabi Muhammad tidak mungkin menyembunyikan informasi, bahwa informasi yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu ya memang itulah kewajiban. Maka hadis-hadis, apa namanya, hadis-hadis yang lain yang punya indikasi kewajiban itu hukumnya levelnya kita turunkan menjadi sebuah kesunahan. Karena hadis Arabi ini bukan cuma sholat id, bukan cuma sholat witir, tahiyatul masjid itu dalil kewajiban. Kan Nabi Muhammad ngomongnya idza dakhala ahadukumul masjid, kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, enggak boleh duduk. Nabi Muhammad kan bilang gitu. Lalu apa opsi yang diberikan oleh Nabi Muhammad? Falyarka rak'ataini, salat dua rakaat. Jadi Nabi Muhammad melarang kita duduk ketika masuk masjid, dan solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad hanya satu, salat dua rakaat. Jadi kalau hadis dibaca sama orang yang kagak ngerti sama sekali, yang taunya kalau perintah wajib, larangan jadi haram, ini mestinya jadi wajib ini. Ini mestinya jadi wajib. Kenapa? Karena indikasinya itu bukan kesunahan, bukan anjuran, tapi keharaman, kayak kewajiban. Kalau datang masjid, jangan duduk ya. Terus ngapain Nabi? Kalau nggak boleh duduk, ngapain? Sholat dua rakaat. Tidak ada opsi yang diberikan oleh Nabi Muhammad kecuali sholat dua rakaat. Jadi kan kalau kaidah kewajiban, dapat nih kewajiban. Tapi kan ternyata ada qarinah. Ya qarinahnya ini. Jadi semua sholat-sholat sunnah itu level dalilnya hal alaiya ghairuha orang Arabi. Wa huwa fi sahihaini, dan hadis orang Arabi ini ada dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadha ma nassu alaihi Syafi'i, dan inilah yang dinaskan di teks dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya dari ini di dalam kitab mana nih? Itu Al-Umm atau Al-Risalah. Wakila, nakila, dikatakan annahu fardu kifayah, annaha fardu kifayatin, bahwasanya sholat idul fitri idul adha itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu. Tapi yang menyebutkan fardu kifayah itu yang artinya yang paten bahwa sholat idul fitri hukumnya fardu kifayah itu madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hanbali. Kalau madhab Imam Abi Hanifah hukumnya fardu ain, wajib, setiap orang wajib. Wakila annaha fardu kifayatin, ini adalah hukumnya fardu kifayah, li'annaha min sya'airil islami, karena idul fitri idul adha min sya'airil islam, daripada simbol islaman. Fatarkuha, maka meninggalkan Idul Fitri Idul Adha tahawunul fiddini, itu menyepelekan agama. Ini standar nih. Lu mau dibilang itu ke bahasa kasar gitu. Lu kalau mau dibilang Islam, pakai dong simbol Islam. Gitu. Apa simbol Islam? Idul Fitri Idul Adha, kan gitu. Ini standar simbol. Orang kalau Idul Fitri Idul Adha cuma nongkrong depan rumah sambil merokok, orang kan jadi bingung, tanda Islamnya mana ya? Gitu. Kita di jalanan ya. Kita di jalanan begitu ya. Nah, tiba-tiba ada kecelakaan. Nah, kan kita bingung. Nyari polisinya mana nih mau beresin gitu. Polisinya soalnya pakai baju ini semua, pakai baju biasa, enggak ada yang pakai baju coklat itu yang simbol dia. Jadi kan kita bingung nih, polisi yang mana? Tentu ada orang sosoknya pakai pistol, awas. Padahal dia polisi, kita kan gak tahu kalau dia polisi, soalnya dia gak pakai seragam. Taunya dia pakai baju biasa, pakai pistol, kita nyangkanya teroris. Jadi gak ada tandanya. Orang muslim itu mesti tanda. Tandanya apa? Ya kalau ada simbol keislaman dikerjakin. Apa simbol keislaman? Salah satunya kan sholat lima waktu. Orang muslim kalau lima waktu kita kelihatan sholat kan kita bingung. Kan ya? Makanya artis-artis itu kan sampai sekarang semua kita pada bingung kan sama artis agamanya apaan, karena dia nggak pernah pakai simbol lam yatazayyan bi Islam wala bi ghairi Islam, kan gitu. Kita nggak tahu dia itu Islam apa bukan. Kenapa? Ya karena tiap musim Natal dia pakai topi sinter kelas, pas Ramadan dia pakai peci hitam, kadang untuk sorban. Ini simbolnya apa sih nih artis nih gitu, agamanya apa sih, nggak pernah pakai simbol keislaman yang paten gitu. Ya kan kita kita bingung, pejabat, politisi kan juga kita bingung kan ya. Waktu itu saya pernah ceramah nikah di daerah Serpong. Kebetulan pengantinnya itu anak pejabat, mungkin kader partai begitu ya. Nah yang jadi saksi itu Cahyokumolo orang PDIP. Saya sih awalnya kagak ngeh, ya nikah selesai saya ceramah saya pulang begitu. Di jalanan tuh yang nemenin Cahyokumolo itu Islam apa enggak, sepah dia. Iya ya, kita gak tahu Cahyokumolo itu Islam apa bukan. Itu kalau kagak Islam nikah kagak sah tuh mah. Tadi itu Cahyokumolo Islam apa enggak ya. Kita kan gak tahu tuh model politikus kan gitu. Wayanya Natal dia ngucapin selamat Natal, marah nyepi ngucapin nyepi juga. Dari Idul Fitri selamat sholat mihrab gitu. Gak ada simbolnya. Berarti orang Islam yang meninggalkan simbol itu tahawun betul. Tahun itu untuk melekan anak. Lu kalau Islam pakai dong standar Islam, pakai dong simbol Islam. Simbol Islam itu kan bukan pakai peci, bukan pakai koko, bukan pakai kain, bukan. Simbolnya itu sholat lima waktu dikerjain kan gitu. Idul Fitri, Idul Adha ya perlu dikerjain. Gitu. Itu alasan madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Fatarukuha itu juga alasan madhab Imam Ahmad bin Hanbal tentang kewajiban, bukan kewajiban. Hukum fardu kifayah untuk azan dan iqamah. Untuk azan dan iqamah hukumnya fardu kifayatin dalam pandangan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Syafi'i pendapatnya hukumnya sunnah. Watushra'u jama'atan. Dan disyariatkan sholat Idul Fitri Idul Adha jama'atan. Ini haknya tak marbutoh ya Afif ya. Di sini ini enggak ada tak marbutoh, ini haknya letaknya apa maftuha. Jadi harus di haknya tuh hak yang enggak ada ininya, enggak ada apa namanya, enggak ada titiknya. Jadi ditambahin titiknya. Wa tusyra'u jama'atan fil ijma' bil ijma'. Dan disyariatkan salat Idul Fitri Idul Adha itu bil ijma' dengan kesepakatan seluruh mazhab, seluruh ulama. Berarti kalau kalimatnya tushra'u disyariatkan, berarti dia juga boleh juga disyariatkan atau boleh juga dikerjakan sendirian. Boleh dikerjakan berjamaah dan juga boleh dikerjakan sendirian. Wal madhabu, dan pendapat madhab annaha tushra'u, pendapat madhab annaha tushra'u lil munfaridi. Kitab ente emang kayaknya lebih bagus dari kitab aneh. Kemarin-marin romanya aneh mulu yang wal madhabu annaha tushra'u lil munfaridi, dan pendapat madhab annaha tushra', bahwasanya salat Idul Fitri Idul Adha tushra'u disyariatkan juga lil munfaridi bagi orang yang salat sendiri, wal musafiri bagi orang musafir, wal abdi bagi orang budak, wal mar'ati dan juga perempuan. Jadi kalau salat Jumat cuma laki-laki mukim atau mutawatin sehat kan begitu. Kalau Idul Fitri semuanya tuh sendiri boleh, musafir boleh, budak boleh, perempuan juga boleh. Li'annaha nafilatun, karena hukumnya ini sholat sunnah, karena dia adalah sholat sunnah, sholat tambahan daripada kewajiban. Fa'ashbahatil istisqa, maka dia sama mirip seperti sholat istisqa wal kusuf dan juga sholat apa namanya gerhana, karena dia sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Maka itu boleh juga dikerjakan sendiri sebagaimana sholat istisqa. Sholat istisqa kan sholat sendiri, sholat sunnah yang dikerjakan dianjurkan berjamaah, maka dia boleh juga sendiri. Istisqa boleh sendiri. Cuman kalau istisqa sendiri itu ya malaikat nyatetnya rada malas tuh. Bukan rada malas. Istisqa itu kan minta hujan gitu ya, untuk satu kampung. Kalau dia sholat sendirian doanya kurang kencang gitu. Istilahnya tuh pintu arus tuh cuman ya sekali ketok doang gak kebuka. Jadi kudunya tuh rame-rame biar pintu arus tuh tembus. Terus gitu bahasa kitanya gitu, bahasa ustadznya dulu begitu. Jadi kalau doa sholat istiqo sendirian ya sendirian, ya kayak kita punya hajat. Kabulin pasti dikabulin, yang namanya doa kan gak mungkin dikabulin. Cuman kan dikabulinnya kapan kita gak tahu kan. Cuman kalau doanya rame-rame minta hujan segera, gitu. Gitu. Karena kita gak tahu siapa orang soleh di antara kita. Kalau sendirian doang kan ya doa jadi doa. Wal kusur dan sholat gerhana. Sholat gerhana kan juga sama sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Naam, yukrohu lishabatil jamilati, ya, dimakruhkan lishabatil jamilah bagi wanita muda, pemudi al-jamilah yang cakep, yang cantik. Wazawatul hay'ah, dan juga orang yang punya hay'ah, punya kedudukan. Kayak sekarang tuh siapa? Gubernur Banten, itu kan perempuan, rada muda, cakep, punya kedudukan. Kalau dia datang sholat Idul Fitri, Idul Adha tuh jadi fitnah. Jadi fitnah. Jadi orang kagak ngeliatin khotib, orang ngeliatin tuh gubernur, orang ngeliatin tuh perempuan. Kan disunahkan keluar rumah kan, walaupun dia lagi haid kan keluar rumah. Ya, walaupun dia nggak sholat, tetap ikut keluar, ikut ke tempat sholat. Nah, cuman dimakruhkan bagi mereka-mereka yang punya wajah cantik. Tapi wajah cantik itu bukan makruh karena dia wajahnya, tapi iltifatun nazar, nengoknya orang-orang ke dia. Gitu. Pertama, orang-orang nengok ke dia. Yang kedua, jadi fitnah buat dia, jadi lelihatan orang. Habis sholat id, orang pada ngeberuyuk. Minta foto, minta foto, minta foto. Iya, jemaah jadi lihat ke belakang. Nah, di samping ada ini nah, ada Maya Estianti. Orang jadi pada lihatin gitu. Khotib dicuekin udah. Udah mana khotibnya jelek, hitam. Udah gitu kagak semangat. Ya, ngalih. Wayukrohu lisyabatil jamilati, dimakruhkan untuk keluar itu untuk laki perempuan yang cantik. Wazawatil hay'ah, dan perempuan yang punya mansib, yang punya kedudukan. Al-hudur, untuk dia datang ke suatu tempat sholat id. Wa yustahabbu lil azuz, tapi kan ke apa namanya, kemakruhan itu yang tadi, bahwa itu iltifatun nadhar, orang jadi nengok ke dia, kemudian jadi fitnah bagi dia, artinya jadi lihatan orang itu kan gak bagus gitu. Cuman zaman sekarang kan standar cantik itu tidak lagi membuat orang nengok, orang nengok ya cantik ya cantik udah gitu. Jadi makin cerdasnya orang-orang dengan keterbukaannya informasi, model cantik yang kayak gitu kita banyak lihat di TikTok, kita banyak lihat di Instagram. Jadi itu nggak bakal istifat ngabar lagi begitu. Apalagi orang yang kayak Idul Fitri bawa anak, bawa bocah, kan repot ngurusin bocah daripada ngeliatin perempuan cakep kan. Jadi apa namanya, kemakruhan itu mungkin bisa dihilangkan, karena kemakruhan yang disebutkan oleh ulama kan punya ilah. Ilahnya kan ilahnya itu laftun nadhar li jamaah, membuat orang tuh jadi enggak nengok ke khatib, enggak khutbah, enggak dengerin khatib, tapi ngeliat perempuan cantiknya cantik perempuan cantik. Apalagi kan sholat, kalau sholat itu kan kelompok-kelompok ya, yang anak-anak muda tuh ngumpul bareng di bapak-bapak di depan sono, yang bujangan di belakang. Nah, jadi kayak begini. Misal, penentu nanti kita beresin dulu penentuan Syawal. Wa yustahabbu lil ajuzi al hudur, dan dianjurkan lil ajuz, orang tua, orang apa kalau bahasanya orang tua. Kalau balita kan balita. Kalau orang tua namanya apa? Sepuh, orang udah paruh baya, untuk al hudur untuk dia datang ke salat Idul Fitri. Fi siyabi badilatiha bilatibin, datang ke tempat Idul Fitri fi siyabi badilatiha. Badila itu siyabul khidmah, baju yang biasa dia pakai di rumah. Jadi enggak usah dandan cakep-cakep. Bilati bin tanpa wangian. Jadi ajuz gitu ya. Ya dalam arti jangan rebek juga begitu, jangan rebek tuh. Jangan aut-autan juga, menentang kata kifayatul akhir. Bazila ciha, baju khidmat, baju di rumah biasa, pakai daster ke mereka kan. Enggak, yang penting rapian dikit, sekedar enggak orang enggak bau, apa orang enggak apa namanya, orang tidak apa istilahnya, tidak kebauan sama aroma badannya, ya pakainlah kerudung yang cakep gitu ya, baju yang enggak cakep-cakep apa, yang penting bersih. Anaknya dorongin pakai roda, ikut gadis itu sholat. Atau kalau nggak ikut sholat, minimal dengerin khutbahnya. Kultu, nah ini perkataan Imam Taqiyuddin Ahlussunnah. Kultu yan badil qatu fi zamanina bi tahrimi khuruj syabat wa zawati al hayati kasratil fasad. kalau kata saya nih, Imam Taqiyuddin Ahlis nih, ajuz, di sini ajuz. Tapi ajuz itu Pak Jagat memang untuk dua orang. Jadi kalimat ajuz itu sudah bermaksud dua, laki dan perempuan orang tua gitu. Jadi tidak untuk menunjukkan bahwa itu perempuan itu tidak ditambahin ajuzah gitu. Bahkan kalimat ajuz itu malah sering dipakainya untuk kalimat untuk laki-laki, untuk perempuan tua gitu. Kalau laki-laki biasanya dengan istilah haram. Laki-laki itu haram gitu. Untuk kata Imam ini soal keluar rumah, perempuan keluar rumah. Kata Imam Taqiyuddin, ayan bagi di Aisyah. Mestinya si al-qatu dipatenin aja fi zaman ini, di zaman kita itu bitahrimi khurujun syabab. Bahwa perempuan yang cakep termasuk pemudi yang punya jabatan, selebgram itu ditahrim, kita haramin keluar rumah. Gitu. Kenapa kita haramin? Lika suratil fasad, karena kerusakannya lebih banyak. Wa hadithu Ummu Atiyah, dan juga ada hadis Ummu Atiyah. Wa indalla ala khuruj illa anna, hadis Ummu Atiyah itu yang saya marah gak apa nih, cuman lupa nih. Hadis Ummu Atiyah yang mana katanya? Wa indalla ala khuruj illa anna al-ma'na alladhi kana fi khairil qurun qad zala. Walaupun memang betul ada petunjuk alal khuruji, oh maksudnya hadis Ummu Atiyah. Hadis Ummu Atiyah ini hadis yang menganjurkan kita untuk mengeluarkan anak kita perempuan, istri kita yang perempuan, istri perempuan, orang tua, pokoknya saudari kita perempuan itu untuk keluar, ikut sholat ini. Dan hadis Ummu Atiyah wa indadla alal khuruj, walaupun memang dia petunjuk bahwa kita dianjurkan mengeluarkan istri kita, anak-anak kita yang perempuan, saudari kita yang perempuan, illa, hanya saja, annal ma'na alladhi kana fi khairil qurun, bahwasanya makna yang terjadi pada generasi sahabat tentang perempuan cantik dan seterusnya, qazal itu udah hilang. Udah hilang. Jadi maksud untuk mengeluarkan perempuan itu kan yashhad al-aid, dia menyaksikan keagungan in, dia mendengarkan khutbah, dia ikut bergembira, kan itu maksudnya anjuran keluar, dan itu udah hilang kalau sekarang. Apa hilangnya? Wal ma'na adnahu kana fil muslimin, maknanya maksud dari anjuran keluar itu bahwasanya di antara orang-orang mukmin, karena di antara, karena orang mukmin ketika itu qillah sedikit. Fa adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengizinkan lahunna, bagi perempuan-perempuan itu, fil khuruji, untuk keluar ikut salat id, liyahsula bihinal kasrah, agar bisa kelihatan banyak karena semuanya keluar. Wa li hadza adzina lil huyyat, maka itu juga diizinkan bagi orang-orang yang haid. Ma'anna salatan mafqudatun fi haqqihinna, padahal salat itu mafqudah, salat itu enggak ada bagi dia, orang lagi haid, fi haqqihinna bagi dia. Wa ta'liluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ta'lil yang menyebabkan Nabi Muhammad nyuruh mereka keluar, bi syuhudihinnal khair, agar mereka syuhud menyaksikan kebaikan. Wa da'watil muslimin, dan dakwah orang-orang muslimin, la yunafi ma qulna. Bishuhudil khairi, beres. Wa ta'liluhu sallallahu, oh bukan, gini. Wa ta'liluhu sallallahu alaihi wasallam bishuhudil khairi wa da'watil muslimina la yunafi maqulna. Kan Imam Taqiyuddin Ahlis ini bilang, kalau sekarang mah gak usah keluar lah, di dalam aja di rumah. Mestinya si haram tuh perempuan-perempuan keluar. Kenapa? Iya, karena maknanya itu dulu biar orang kelihatan banyak, biar kelihatan banyak. Kalau sekarang nggak butuh, laki-laki juga udah banyak banget. Itu perempuan keluar malah jadi fitnah doang, gitu. Wa ta'liluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ulama-ulama yang menganjurkan keluar dengan berta'lil, dengan memberikan ilah sebab bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka supaya apa namanya, supaya menyaksikan kebaikan Idul Fitri, Idul Adha, dan juga sebagai dakwah orang-orang muslim, la yunafi itu tidak bertentangan dengan pendapat kami. Pendapat kami Taqiyuddin Ahlis ini rahimahullah, pendapat kami yang bilang haram untuk perempuan keluar. Tidak bertentangan dengan ilahnya Nabi Muhammad, atau juga dakwah muslim yang mengatakan yang ilahnya Nabi Muhammad dan bilang agar menyaksikan kebaikan, itu tidak bertentangan dengan pendapat kami. Wa aidan fakana zamanu amnin, dan juga bahwa dulu fakana zamanu, zaman dulu itu zaman aman, zamannya zaman aman. Fakunna la yubnina zinatahunna, perempuan dulu walaupun cantik layu bedina zinatahunna, mereka tidak menampakkan zinahnya, mereka tidak menampakkan perhiasannya. Wa yaghudna min absarihinna, dan dia juga menjaga pandangannya. Kada wa kada rijal. Jadi orang dulu walaupun cantik ya dia enggak pamer-pameran. Kalau sekarang kan pamer-pameran baju paling bagus. Baju yang rendah-rendah. Pokoknya yang paling keren. Itu jadi ajang banget gitu. Wa yaghnina min absarihinna, dan mereka bisa jaga pandangan. Wa kada rijal, juga rijal dulu, laki-laki dulu yaghudduna min absarihinna. Mereka menjaga pandangan mereka. Wa amma fi zamanina, sedangkan di zaman kita ini. Fai fakhuru juhunna, keluarnya perempuan-perempuan tersebut li ajli ibda'i zina. Jadi mereka keluar tuh untuk li ibda'i zina, untuk nampilin perhiasan mereka. Adalah orang dulu keluar untuk yahfad, apa namanya, la yubdina zina tahun. Orang keluar dulu enggak nampakin perhiasan. Kalau sekarang ditampakin keluar. Kalau kata orang tua dulu kita bilang perempuan dulu mah keluar enggak pakai kerudung malu. Sekarang perempuan keluar pakai kerudung malu gitu. Kerudungnya dibuka. Li ajli ibda'i zinatahunna wala yaghdunna absarahunna, dan mereka tidak menjaga pandangannya. Main lirik-lirikan, gacuannya ini ikut sholat Jumat, gacuannya ikut sholat Id, ini dilirik-lirikin berdia. Apalagi kalau udah belakang, udah mau sholat berdiri itu ya, itu kan soft itu akhirnya nyampur tuh laki perempuan. Ya kita aneh sih tahu gitu ya, kan abis sholat khutbah, abis pas khutbah tuh berdiri kelihatan tuh. Ternyata di ujung-ujung sono tuh, ya karena panitianya kan juga udah ikut sholat ya, itu soft laki perempuan tuh jadi nyampur gitu. Sekeluarga perkeluarga bikin superkeluarga. Kalau yang sholatnya di lapangan gitu. Wah. Li ibda'i zinatahunna wala yaghudna absarahunna wala yaghuddu rijalu, dan laki-lakinya juga tidak mengamin absarihinna, tidak menjaga pandangannya. Wa mafasidu khurujihinna muhaqqaqah, dan kerusakan mudarat yang terjadi karena sebab dia keluarnya itu, perempuan keluar muhaqqaqatun, itu sudah muhaqqaq, nyata. Waqad sahha an Aisyah, dan nyata telah sahih daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya beliau radhiyallahu anha mengatakan, law ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saja seandainya Rasulullah SAW melihat ma'ahdatsan nisa'u, apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan sekarang, ini zaman Sayyidah Aisyah hidup nih, kalau seandainya Nabi Muhammad hidup pas sekarang melihat perempuan ngelakuin gini-gini, lama na'ahunna di masjid, pasti Nabi Muhammad melarang mereka masuk ke masjid. Kamamun ni'at nisa'u Bani Israel, sebagaimana dulu wanita Bani Israel dilarang untuk ikut dalam masjid. Sayyidah Aisyah juga bilang begitu. Ini lebih-lebih sekarang. Dulu Sayyidah Aisyah bilang sekarang lebih-lebih begitu. Walaupun standarnya mulai bias kan begitu. Standarnya mulai bias dalam arti yang dikatakan cantik tidak dibilang cantik oleh orang. Tapi kan tetap aja laftun nazar juga. Kalau kapan waktu, sewaktu bagi beberapa orang. Makanya sebaiknya kalau datang Id perempuan itu ya. Ya jagalah perhiasannya, enggak usah yang gimana-gimana begitu ya. Saya harap orang udah pakai kerudung tapi kalungnya masih dikeluarin. Ada yang kayak gitu. Pokoknya yang apa namanya gitulah. Nah, perempuan kalau pakai baju yang cakepan dikit jadi cakep. Casingnya bagus kelihatan cakep. Love to Nagor. Wah. Fahadhi fatwa Ummul Mukminin, ini fatwanya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah fi khairil qurun, di sebaik-baik zaman, maksudnya di kalangan sahabat. Fakafa bi zamanina hadzal fasid, bagaimana di zaman kita yang rusak ini, yang sudah rusak. Wa qad qala bi man'in nisa'i minal khuruji, sedangkan pendapat yang mengatakan keluar wanita dilarang keluar ke dalam masjid, khalqun, gimana sih? Waqad qala biman innisa'i, dan telah mengatakan orang larangan bagi perempuan untuk keluar ke masjid, khalqun, itu banyak. Ghairun Aisyah, selain Aisyah itu banyak yang bilang begitu. Radiyallahu anha. Minhum di antara mereka Urwah bin Zubair radiyallahu anhu. Wal Qasim. Wa Yahya, Qasim itu ini ya salah satu ahad fuqaha'is sab'ah. Jadi di Madinah ada 7 ahli fikih yang dari 7 itu kemudian lahir mazhab fikih Madinah dari Imam Abi Hayyah, Imam Alid, itu ada 7. Di antaranya Qasim. Qasim ini kalau enggak salah budaknya Ibnu Umar. Bukan, budaknya Ibnu Hanafi. Qasim ini budaknya Sayyidah Aisyah. Qasim wa Yahya al-Ansari wa Malik wa Abu Hanifah radhiyallahu wa Abu Hanifah marratan wa marrah. Marratan wa marratan ajazahu. Imam Abu Hanifah bilang enggak boleh perempuan keluar. Tapi selain itu kemudian di fatwa yang lain Imam Abu Hanifah mengatakan boleh perempuan keluar. Wa kadza mana'ahu Abu Yusuf, dan juga begitu disampaikan dilarang keluar rumah si wanita itu keluar dari ke masjid Abu Yusuf, yaitu Abu Yusuf muridnya Imam Abi Hanifah, Ya'qub Abu Yusuf. Qad qada zaman Bani Umayyah. Wa hadza fi dzalika zaman. Dan ini zaman mereka. Di zaman Imam Abi Hanifah hidup. Wa amma fi zamanina, sedangkan di zaman sekarang fala yatawaqqafu ahadun minal muslimin fi man'ihinna illa ghabiyyun qalilul bid'ah. Nggak enak nih kalimatnya, ini kasar. Fala yatawaqqafu ahadun, maka tidak ada orang yang bisa boleh yatawaqqafu ahadun. Maksudnya yatawaqqaf itu maksudnya ya udah cuek begitu. Maka tidak ada orang yang cuek untuk melarang mereka perempuan semua illa ghabi, kecuali orang ghabi, bodoh. Jadi kalau dia pintar, ngerti syariat, paham agama, dia enggak bakal diam, dia bakal bilang enggak boleh tuh perempuan kuat. Tapi kalau ada yang diam aja illa ghabi, berarti dia tuh ghabi. Ghabi tuh begonya bego. Itu kan jahil. Jahil tuh bodoh. Tapi kalau ghabi itu jahilnya jahil, itu ghabi. Ghabi. Wabiyun qalilun bidu'ati, sedikit ilmunya gitu. Fi ma'rifati asrari syariah, dalam pengetahuan tentang hukum-hukum syariah. Qad tamassaka bidhahiril dalil khumila ala zahir gitu. Ya, qad tamassaka, dia berpegang pada dalil yang zahir. Khumila ala zahirhi, kemudian dia bawa apa dia pahami secara zahir. Duna fahmi ma'nahu, tanpa memahami maksud dan tujuan syariat itu sendiri. Ma'ihmalihi, artinya maksudnya dia memahami teks syariat ya secara teks itu, bahwa perempuan keluar silahkan keluar rumah, perempuan keluar silahkan keluar rumah. Dia memahami teks secara teks syariat wahir ma'ihmali, tapi mereka mengabaikan fahmi Aisyah, pemahaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa min wa man nahahu, dan juga orang-orang yang sejalan dengan Sayyidah Aisyah. Dia ngamalin teksnya sunnah bahwa keluar untuk orang-orang, tapi dia mengabaikan pemahaman Sayyidah Aisyah dan orang-orang yang sejalur dengan Sayyidah Aisyah. Wa ma ihmalihil ayati dalah, dan juga mengabaikan ayat-ayat yang menunjukkan ala tahrim, tentang keharaman idhari zina, menampakkan perhiasan. Kan ya, maka itu selebgram-selebgram itu ya tiap hari kerjaannya pamer patu, pamer tas, pamer itu kan wala yubina zinatahunna. Ya benar kalau kita harami. Alhamdulillah kita sih aneh sih dari dulu bilangnya begitu. Apaan orang lagi kebanjiran dia tuker-tukeran hadinya, lakinya ngasih mobil, bininya ngasih berlian gitu. Orang lagi kebanjiran, jangankan gak kebanjiran, lagi sehat-sehat aja gak boleh kan kayak gitu. Gak boleh gitu. Dia pakai paham dia. Emang gak boleh Ustaz orang ngasih? Ya boleh, siapa yang gak boleh. Boleh kasih hadiah. Lu ngasih hadiah rumah 10, lu kasih hadiah bini lu juga boleh. Cuman jangan dipamerin di Instagram dong. Gitu. Udah zaman susah, kerjaan kagak, PHK banyak begitu. Token listrik bunyi mulu di Instagram, dia lihat kan gitu. Akhirnya kan muncul dah orang kaya, siapa tuh Dimas Ajeng. Ajengan Dimas yang dulu bisa gandain duit kan gitu. Kenapa laku? Ya zamannya susah, public figure kita kerjaannya pamer kekayaan. Siapa yang kita kepengen? Kan itu. Makanya berusaha orang jadi selebgram. Biarin dah digrepe-grepe dah, pokoknya terkenal, dapat duit, endosan banyak, biar kaya ono. Kan begitu. Yang kagak bisa begitu, nyari dukun kayak Dimas Ajengan itu yang bisa gandain. Itu orang kampung, orang kota apa? Investasi bodong. Nah, makanya banyak yang ketipu investasi bodong ya begitu. Mau kerjaan gampang, duit banyak. Investasi udah ada yang nawarin. Wah gini. Dapatnya, naruh duit 100 ribu. Ntar minggu depan dapat jadi 1 juta. Ada tes, bener ya aku dapat 1 juta. air tuh 2 minggu, 3 minggu, sebulan itu yang ngumpulin duit hilang, pergi. Nah, baru tahu ras. Ala tahrimi izhari zinah wa ala wujubi qaddil basar. Dan mereka mengabaikan ayat-ayat yang mengharamkan menampakkan perhiasan dan juga kewajiban menahan pandangan. Faswabu al-jazm. Maka pendapat yang benar itu jazm. Paten kita ditahrimi dengan keharaman. Wal fatwa itu, dan kita harus fatwakan itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Nah, berkaitan dengan satu Syawal, perbedaan satu Syawal atau perbedaan apa namanya satu Ramadan juga sama. Jadi kalau pandangan apa namanya pandangan jumhur ulama, satu bukan jumhur ya, yang saya tahu dari pandangan mazhab Imam Abi Hanifah, jumhur. Saya punya tulisan soal itu tentang pandangan jumhur ulama soal perbedaan penentuan dari orang biasa dengan sultan, dengan penguasa. Jumhur ulama kan sepakat kita ngikutin sultan, ngikutin penguasa. Kita berada di teritori yang dikuasai oleh Indonesia, pemerintahannya, maka kita ikuti pemerintahan Indonesia. Kementerian Agama punya yang namanya Badan Hisab Rukyah. Karena dulu Sayyidina Ibn Abbas tuh punya bawahan namanya Quraib. Quraib, hadisnya maksud ya, Quraib itu kan diutus oleh Ibn Abbas ke Syam. Syam tuh gubernur Muawiyah. Pulang dari, itu awal Ramadan. Akhir Ramadan dia pulang ke Madinah. Kemudian ketemu Sayyidina Ibn Abbas. Quraib ditanya sama Ibn Abbas, kemarin puasanya di sana kapan? Kita malam Jumat tuh udah ngeliat hilal, jadi Jumat kita udah mulai puasa. Sekarang tuh besok tuh Idul Fitri gitu. Besok tuh Idul Fitri, kata Ibn Abbas, enggak. Kita belum lihat hilal tuh, kita puasanya hari Sabtu gitu. Terus kata Quraib nanya lagi, emang enggak cukup ru'yahnya Muawiyah di Syam? Emang enggak cukup ru'yahnya Muawiyah di Syam? Kata Ibn Abbas, hakadha 'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Rasul mengajarkan kita tentang bahwa tiap teritori punya sultan sendiri-sendiri. Dan itu yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Ibn Abbas. Itu riwayat Imam Muslim. Maka itu karena hadis riwayat ini, ada hadis riwayat ini, maka kita punya kewajiban mengikuti sultan yang kita sepakati bahwa dia pemerintah kita di teritori yang punya masing-masing. Jadi Filipina ya Filipina, Saudi ya Saudi, ngikutin pemerintahnya. Maka dalam kitab Al-Mughni, Imam Ibn Qudama, Hambali, beliau mengatakan kalau ada orang, termasuk Hasyiatul Jamal, kalau nggak salah, saya ingat Hasyiatul Jamal, Hasyiat Jamalnya Imam Madzhab Syafi'i, kalau ada orang yang punya ru'yah sendiri, artinya katakanlah di ahli falak, hitung-hitungan dia ternyata berbeda dengan pemerintah. Begitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Dia wajib berpuasa atau dia wajib berbuka lebaran sesuai dengan ru'yahnya dia sendiri, tapi juga wajib untuk menyembunyikan itu untuk dirinya. Jadi ketika kita punya ru'yah, punya hitungan berbeda dengan penguasa, kita wajib menjalankan apa yang kita hitung. Karena kita nggak boleh menjalankan sesuai apa yang kita nggak tahu. Harus apa yang kita tahu. Yang kita tahu besok puasa. Walaupun kata pemerintah lusa, kita wajib ikut puasa besok sesuai ru'yah kita sendiri, tapi kita wajib menyembunyikan itu. Itu cuma buat kita doang. Jangan sampai kemudian dideklarasikan. Itu pandangan jumhur ulama. Nanti saya kasih linknya begitu. Jangan mentang ya untung Menteri Agama kita dari dulu tuh masih ayem-ayem aja ya, maksudnya silahkan, silahkan, silahkan. Tuh kalau aneh Menteri Agama, aneh panggil tuh ketua ormas itu, ya itu dipidana. Itu pidana. Akhirnya kayak katanya wah komunis. Gitu. Iya, orang dia di Indonesia, lu kurangnya ngikut Saudi gitu. Saudi ngelihatnya kapan, kita kapan kan beda. Jadi ngikutin pemerintah gitu. Karena ketok palu dulu ya. Dulu yang nengok hilal itu kan bukan Nabi. Yang nengok hilal siapa? Ibnu Umar, Bilal, Sa'ad bin Jubair, siapa lagi? Ibnu Mas'ud. Itu para sahabat ngeliat hilal. Dan mereka tuh kan sahabat top gitu ya. Artinya kalaupun dia ngomong, ikutin. Tapi mereka tahu bahwa hilal tuh pengumuman awal Ramadan dan awal Syawal tuh bukan wewenang mereka. Setelah mereka lihat, dia lapor kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang ngomong ke umat, bukan dia. Jangan mentang-mentang dia ngeliat hilal, maka diumumin, ente bukan sultan. yang sultan itu Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang memberi izin. Besok kita Ramadan, kan gitu. Besok kita Syawal, gitu. Jadi semua keputusan ketok palu ada di pemerintah, gitu. Bukan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, gitu. Saya mohon koreksi bagi para asatidz, bagi para guru-guru kami, tokoh masyarakat, anjengan yang mengikuti kajian baiklah atau secara rekaman. Saya mohon dengan sangat bisa dikoreksi baik bacaan, terjemahan atau juga penjelasan. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi yang tersebut, dan koreksinya bisa di kolom komentar atau melalui jaringan pribadi WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut esok hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.